pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Senin 20 Februari 2017 dibacakan Ardian Syah. Subjek nomain Oscar dari Suriah akhirnya dapat visa masuk Amerika Serikat. Bill Gates peringatkan dunia hadapi ancaman bioterorisme. Ratusan pengungsi Rohingya pulang ke keluarga. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, keputusan Donald Trump melarang warga dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim masuk Amerika Serikat sempat mengancam penyelenggaraan Oscar. Ajang penghargaan tertinggi bidang perfilman Hollywood itu punya beberapa nominasi yang berasal dari negara Muslim. Beruntung, pengadilan memutuskan mengeblok perintah eksekutif Trump yang melarang masuknya imigran itu pekan lalu. Kini setidaknya dua pekerja inspiratif dari White Helmets asal Suriah bisa mendapatkan visa untuk masuk Amerika Serikat dan menghadiri Oscar pada 26 Februari mendatang. Mereka adalah Raid Saleh, pemimpin White Helmets yang dikenal sebagai organisasi pembantu korban perang di Suriah. Satu lagi Khalid Khatib, sinematografer White Helmets. Keduanya menginspirasi film White Helmets yang masuk nominasi dokumenter pendek terbaik di Oscar. Darlun, Bill Gates memperingatkan kini sudah waktunya untuk menghadapi bahaya yang sangat besar di seluruh dunia, yaitu ancaman serangan teroris dengan memakai bahan-bahan kimia, biologi, dan sebagainya. Hal ini seperti virus yang bisa menyebarkan wabah penyakit atau yang dikenal dengan bioterorisme. Cara menghadapinya menurut Gates yaitu mengalokasikan sebagian dari dana yang digunakan oleh banyak negara untuk membeli senjata. Saat ini pelaku terorisme tidak hanya melancarkan serangan melalui cara-cara yang lazim dilakukan seperti serangan menggunakan senjata api atau bom. Gates, yang merupakan pendiri sekaligus bos di perusahaan teknologi raksasa Microsoft Corporate, saat ini menjadi sangat peduli dan sudah banyak mengeluarkan dana berinvestasi dalam bidang kesehatan di seluruh dunia. Sebagai dermawan, Gates mengatakan semua pihak untuk lebih banyak menginvestasikan dana untuk masalah vaksin dan penelitian medis. Darlun, ratusan warga Rohingya yang terbang ke Bangladesh untuk menghindari penyiksaan di Myanmar telah kembali ke rumah. Hal tersebut disampaikan pemimpin komunitas Rohingya pada Minggu. Kebanyakan dari mereka telah kembali ke keluarga yang masih ada. Mengutip AFP, sudah ada puluhan ribu Rohingya berusaha menyeberang perbatasan dari sebelah barat Myanmar sejak Oktober lalu. Dudu Mia, pemimpin kamp pengungsi di Teknap, mengatakan sekitar 1.000 Rohingya kembali ke kampung halaman mereka untuk menjemput keluarga tua yang sebelumnya tertinggal. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda. Pasukan Myanmar mengakhiri operasi militernya di utara Rakhine pekan lalu. Itu sekaligus mengakhiri 4 bulan penderitaan warga setempat yang oleh PBB diwanti-wanti sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Warga Muslim Rohingya tersiksa di masa-masa itu. Darlun, rute penerbangan dari Bandara Sheikh Hamzah Fansuri Aceh Singkil ke Medan pada 2017 ini ditiadakan. Penerbangan dari Bandara Sheikh Hamzah Fansuri dialihkan rutenya ke Banda Aceh, Nagan Raya, dan sebaliknya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Edi Hartono, mengatakan penerbangan dari Sumatera Utara ke Bandara Sheikh Hamzah Fansuri dan sebaliknya tidak ada lagi. Gantinya pesawat melayani penerbangan ke Banda Aceh. Menurut Edi, rute penerbangan dimulai dari Banda Aceh, transit di Nagan Raya untuk melanjutkan perjalanan ke Singkil. Kemudian dari Bandara Sheikh Hamzah Fansuri kembali ke Nagan Raya dan Banda Aceh. Rute tersebut baru saja dibuka tahun ini sesuai dengan usulan. Pesawat yang akan melayani penerbangan tersebut adalah Susi Air dengan kapasitas 10 seat. Begitu juga dengan jadwal penerbangan kapan dimulai, pihak Dinas Perhubungan Aceh Singkil belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. dari Lun Pasar Daging yang terletak di Komplek Pasar Pantai Tengah Kota Sigli PD yang rampung dikerjakan 2016 belum difungsikan hingga kemarin. Bahkan ada sebagian belakang dinding pasar terlihat mulai retak dan ada beberapa batu bata yang runtuh ke lantai. Seharusnya lokasi ini menjadi pusat penjualan daging segar bagi pembeli. Asnawi Ali, warga Pantai Tengah Kota Sigli, menyayangkan nasib los pasar daging yang belum difungsikan dan telah retak. Pihaknya meminta pemerintah mengawasi kondisi bangunan pasar daging tersebut, sebab pembangunan menggunakan dana daerah. Sementara itu, beberapa pedagang daging yang berjualan di pinggir jalan Garut selama ini digunakan lapak daging itu mengaku mengetahui keberadaan los pasar daging di Pantai Tengah. Secara terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral PD, Idham mengaku akan menertibkan para pedagang daging agar mau menempati lokasi pasar yang telah dibuat. Sudarlun, harga ikan segar di Melabu, Aceh Barat dilaporkan melonjak tajam 3 hari terakhir. Pasalnya pasokan ikan terbatas sehingga warga di wilayah tersebut mengeluh dan berharap pasokan kembali stabil. Beberapa pedagang di Pasar Ikan Ujung Baru Komplek Pasar Bina Usaha Melabu mengungkapkan bahwa harga ikan melonjak 3 hari terakhir karena banyak nelayan yang tidak melaut pasca pilkada serentak di Aceh Barat. Harga ikan mahal karena persediaan yang terbatas. Persediaan ikan selain masih disebabkan nelayan yang masih kurang melaut juga terkait cuaca beberapa hari terakhir, terutama di malam hari dilanda hujan lebat dan disertai angin dan petir. Sudarlun, pembangunan jalan 2 jalur di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil tidak dilengkapi saluran drainase. Kondisi ini menyebabkan air tergenang ketika hujan turun lantaran tidak adanya saluran pembuang. Dari pantauan di lapangan, genangan air hujan langsung masuk ke teras kedai kopi yang ada di kawasan Basis Rimo. Air masuk ke lantai rumah dari arah badan jalan yang di pinggirnya tidak dilengkapi drainase. Kemudian badan jalan juga letaknya lebih tinggi dibandingkan rumah penduduk. Warga sangat berharap Pemkab Aceh Singkil bisa membangun drainase di pinggir jalan 2 jalur tersebut, terutama di sekitar kawasan Basis Rimo. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 20 Februari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam.